Sing merasa HSNP tangannya di mas. Monggo Ki Ageng. Ayo Ancol semuanya bergoyang. MJ Entertainment terima kasih. Ayo Ancol semuanya bergoyang. Nyupa apa? MJ Entertainment terima kasih. Yeah. biasa. Luar biasa SNP. Monggo Om Bang dilanjut. Inggih, matur sembah nuwun, Mbok, Mbok jembar rek. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva New Palapa.